Umpama seorang yang asing dan melarat di kalbunya meminta-minta belas nuraga. Dari jendela jiwa terbayang nalurinya, aku terpana. Semakin jauh perjalanan, semakin jalan pula pudar menghilang. Selimut waktu syarat menyelubungi, membuatkan kecewaan bertambah rajau. Gelap bukannya malam, terang bukan cahaya di mata ini. Aku ini mencariku sebelum aku yang ternoda. Di mana nya.